dengan keimanan yang sempurna, tidak beriman dengan keimanan yang semestinya, hingga menjadikan Rasul yang lebih dicintainya daripada dirinya sendiri. Dalam hadis disebutkan, min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Menjadikan Rasul lebih dicintainya, lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, lebih daripada seluruh manusia. Ternyata barakallahu fikum, seluruh manusia itu termasuk dirinya sendiri. Berarti harus lebih mencintai Rasul daripada diri orang itu sendiri. Oleh karena itulah para sahabat seperti Abu Dujana dan yang bersamanya rela untuk menjadikan dirinya sebagai tameng Rasulullah SAW. Tameng perlindungan. Ada panah, ada tombak yang mengarah kepada Rasul, Abu Dujana yang menghalanginya dengan badannya. Abu Dujana dan para sahabat yang mengelilingi Rasulullah SAW, melindungi beliau dengan badan-badan mereka. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, bukti kalau mereka lebih cinta Rasul daripada dirinya. Biar dirinya yang koyak, biar dirinya yang terluka, yang penting Rasulullah SAW selamat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kisah-kisah, cerita-cerita yang katanya dia melindungi orang yang dicintainya dengan dirinya, itu bohong semuanya. Tetapi yang diriwayatkan dari para sahabat adalah hak, benar-benar terjadi dengan riwayat yang sahih, karena mereka rela mengorbankan nyawa mereka untuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan dalam hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau pernah berkata kepada Rasulnya, Rasulullah SAW, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai illa nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah yang paling aku cintai lebih dari segala apapun kecuali diriku sendiri. Kata Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadih, hatta akuna hapa ilaika min nafsik. Sungguh demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya, tidak bisa, tidak sempurna sampai engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Maka kata Umar, al-an ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, innakal ana habbu ilayya min nafsi, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi pun bersabda, al-an ya Umar, sekarang ya Umar. Ini sekarang baru benar lebih mencintai Rasulnya alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, daripada dirinya sendiri. Demikian rawahul Bukhari fi sahih nomor hadis 6632. Faman qala innal manfiyyi huwal kamal, dan siapa yang berkata bahwa yang dinafikan tidak beriman, salah seorang kalian, adalah kesempurnaannya tidak sempurna, maka ada dua maknanya, yang satu benar, satu salah. Kalau tidak sempurna dengan kesempurnaan yang wajib, itu benar. Tetapi kalau tidak sempurna dengan kesempurnaan yang bukan wajib, kesempurnaan yang mustahab, maka itu salah. Tidak ada sama sekali di dalam ucapan Allah dan Rasulnya yang demikian. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Paham? kelihatannya enggak paham. Saya ulangi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga menjadikan beliau Rasulullah SAW yang paling dicintai lebih daripada anaknya, lebih daripada bapaknya, lebih dari seluruh manusia, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Nah, tidak beriman itu maknanya apa? Kafir. Bukan. Tapi tidak sempurna imannya. Tidak sempurna itu apa maksudnya? Tidak sempurna dengan kesempurnaan yang wajib atau tidak sempurna dengan kesempurnaan yang mustahab? Kalau yang dimaksud tidak sempurna dengan kesempurnaan yang wajib, itu yang benar. Itu yang benar. Artinya tidak beriman dengan keimanan yang seharusnya, dengan keimanan yang semestinya, itu benar. Tetapi kalau tidak sempurna imannya dengan kesempurnaan yang mustahab, yakni kalaupun tidak dilakukan, imannya masih tetap sempurna, tetapi tidak mustahab, tidak mendapatkan anjuran-anjuran, bukan itu, jelas salah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sering tercampur dengan pembahasan sholat. Sholat itu ada kewajiban, ada rukun-rukun dulu. Kalau rukun ditinggalkan, batal sholatnya. Ada kewajiban-kewajiban, kalau enggak dikerjakan dosa dia. Dan ada kesempurnaan yang kalau ditinggalkan enggak apa-apa, enggak dosa. Ini kesempurnaan. Ditinggalkan enggak apa-apa. Tetapi kalau dikerjakan, semakin sempurna sholatnya. Misalnya, engkau sholat pakai gamis yang lusuh, gamis yang kemarin, gamis yang sudah lama. Bahkan dalam keadaan kotor, habis kerja. Enggak najis. Sah enggak sholatnya? Sah. Tetapi alangkah sempurnanya kalau dia memakai pakaian yang bersih, kan begitu. Lebih sempurna kalau engkau memakai pakaian yang harum. Baik. Ini kesempurnaan dalam masalah sholat tadi. Kesempurnaan. Tapi ketika bicara iman, tidak beriman salah seorang kalian, maknanya tidak sempurna iman kalian. Hati-hati, kesempurnaannya bukan kesempurnaan yang tadi. Kalau ditinggalkan gak apa-apa, iya kan? Kalau ini bukan, ditinggalkan dosa besar. Berarti kesempurnaan apa itu? Kesempurnaan yang harus. Seharusnya iman itu begini, seharusnya iman itu begini, seharusnya iman itu begini. Ini namanya kesempurnaan yang harus, yang wajib. Maka tidak sempurna dengan kesempurnaan yang wajib kalau dia masih mementingkan dunianya kemudian meninggalkan sholatnya. Tidak sempurna apa maknanya itu? Kesempurnaan yang wajib atau kesempurnaan yang mustahab? Yang wajib artinya kalau ditinggalkan dosa dia. Dosa melalaikan sholat hanya karena tokonya, melalaikan sholat hanya karena pasarnya, melalaikan sholat hanya karena urusan istri dan anaknya, melalaikan sholat karena urusan dunianya, dosa dia. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walaupun makna hadis tadi kata para ulama, tidak sempurna keimanan salah seorang kalian hingga menjadikan Rasul yang paling dicintainya lebih dari selainnya. Kesempurnaan yang mana yang dimaksud? Kesempurnaan yang wajib, bukan kesempurnaan yang mustahabah, bukan. Sehingga terjemahan yang lebih bagus, wallahu a'lam, dalam bahasa Indonesia, tidak beriman dengan keimanan yang semestinya, nah begitu. Tidak beriman dengan keimanan yang seharusnya. Orang yang belum menjadikan Rasul sebagai yang paling dicintainya. Faman idda'a mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni mutaba'ah, maka siapa yang mengaku-ngaku mencintai Nabi tapi enggak ngikut Nabi, maka orang itu hanya mengigau. Orang itu hanya berbicara tanpa bukti, hanya ngeraco dengan mulutnya. Karena enggak ada bukti. Qul hadu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan, berikan pada kami bukti kalau kalian memang jujur. Wa taqdimu qawlihi ala qawli ghairihi. Juga bukti yang kedua, bukti pertama mutaba'ah. Bukti yang kedua, mendahulukan ucapan beliau di atas ucapan orang lain. Tapi ini sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Itu kan kata kamu. Nabi mengatakan enggak begitu. Lebih mengutamakan ucapan Nabi alaihissalatu wassalam daripada ucapan siapapun. Ustadz manapun, kiai manapun, imam manapun, kalau salah menyelisihi sunnah, maka sunnah yang diutamakan. Emang ada ulama yang menyelisihi sunnah? Kalau sengaja mungkin gak ada, karena ahlus sunnah tidak mungkin sengaja-sengaja menyelisihi sunnah. Tapi kalau tergelincir, ada saja. Namanya manusia, kadang tergelincir, kadang alpa dan lupa. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita dapati ada ketergelinciran para ulama bertentangan dengan hadis, Nabi menyatakan tidak sah pernikahan tanpa wali dan saksi. Ternyata ada seorang imam madhab yang menyatakan boleh menikah tanpa wali, boleh menikah tanpa saksi. Ya maaf, itu ketergelinciran beliau. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah ampuni kesalahannya. Tetapi hadis yang sahih menyatakan dengan jelas dari sekian banyak riwayat, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak sah pernikahan tanpa wali dan dua saksi. Dibawakan sekian banyak jalannya, sekian banyak riwayatnya oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Tidak sah pernikahan tanpa wali, tanpa dua saksi. Sehingga barakallahu fikum, kalau ada seorang yang berkata, saya pilih pendapat imam itu ajalah, sehingga bisa menikah dengan si fulanah di hotel tanpa wali, tanpa saksi. Apa kita katakan? Dia lebih cinta syahwatnya daripada hadis. Dia bukan tidak tahu hadis karena dia terkenal sebagai tokoh agama. Dia enggak mungkin enggak dengar hadis yang menyatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Tetapi karena syahwatnya tinggi, kelamaan pakai pernikahan-pernikahan, pakai wali, pakai saksi. Udah sekarang aja di hotel selesai. Dulu-dulu pernah terjadi. Di tahun berapa itu? Kemudian si kiai ini berkata, kami punya dalil. Imam madhab fulan berkata, boleh nikah tanpa wali, tanpa saksi. Apakah engkau enggak dengar hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidin wa syahidai adl? Apakah engkau enggak dengar hadis ini? Bohong kalau dia enggak dengar. Karena hadis itu sudah sangat ma'ruf, hampir di semua kitab fikih dibahas sebagai syarat sah pernikahan. Bahkan di KUA, di Departemen Agama, di Pengadilan Agama, dibahas bahwa syarat sahnya nikah adalah wali dengan dua saksi. Berarti dia mengalahkan cintanya kepada Rasul, dikalahkan dengan cintanya kepada syahwatnya, cintanya kepada perempuan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada kitab. Siapa yang tidak mendahulukan ucapan Nabi di atas ucapan yang lainnya, siapa yang tidak mau mutaba'atul Rasul, maka ketika dia mengaku cinta, kadzab, dia berdusta. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa yaquluna amanna billahi wa bir rasul wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka berkata, kata Allah, amanna billahi wa bir rasul, kami beriman pada Allah, kami beriman pada Rasul, kemudian tawalla, kemudian berpaling, tidak mau mentaati Nabi, enggak mau mengikuti Nabi. Min ba'di dzalik, setelah itu, setelah pengakuan di lidahnya, kami beriman pada Allah, kami beriman pada Rasul, ternyata dia menyelisihi Allah, menyelisihi Rasulnya dengan sengaja. Apa kata Allah di akhir ayatnya? Apa kata Allah di akhir ayat ini? Wama ulaika bil mu'minin. Mereka bukan mu'minin. Mereka bukan orang beriman. Karena pengakuannya amanah dusta. Pengakuannya kami beriman pada Allah, kami beriman pada Rasul, kadzab. Mengapa dikatakan kadzab? Enggak ada buktinya. Buktikan kalau engkau beriman pada Allah, beribadalah pada Allah, jangan pada lainnya. Buktikan kalau engkau beriman kepada Rasul, ikuti sunnah. Dan pegang ucapan beliau dan dahulukan ucapan beliau di atas ucapan lain. Fanafal imana amman tawalla an ta'atir rasul. Allah menafikan keimanan dalam ayat ini dari orang-orang yang berpaling untuk mentaati Rasul, yang tidak mau untuk mentaati Rasul. Lakin kullu muslim yakunu muhibban biqadri ma ma'hu minal Islam. Tetapi seorang muslim, hati-hati, bukan maknanya siapa yang berbuat dosa kafir, bukan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maknanya setiap muslim memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya sekadar keislamannya. Sekadar keislamannya. Kalau dia kerjakan separoh, berarti imannya cuma separoh. Kalau dia kerjakan 10, imannya cuma 10. Kalau dia kerjakan sebagian, maka imannya cuma sebagian. Wa kullu muslim la budda an yakuna mu'minan. Setiap muslim mesti punya iman. Selama dia masih muslim, berarti punya iman. Wa in lam yakun mu'minan al-iman al-mutlaq, walaupun imannya bukan iman yang sempurna. Kenapa dia ini kok malas sholat ke masjid tapi masih sholat? Masih sih. Ya berarti dhaiful iman. Punya iman tapi lemah imannya. Tapi kalau sudah tidak sholat, saya tidak mau sholat, habis imannya. Kata Nabi, pembeda antara iman dengan kekafiran adalah terkus salah, meninggalkan salat. Tetapi barakallahu fiikum, selama mereka masih salat, walaupun tidak berjamaah, walaupun terlambat-terlambat, kadang-kadang salatnya mepet-mepet waktu berikutnya, salat asarnya dekat maghrib, salat maghribnya dekat isya, salat subuhnya jam 9. Kenapa tertawa? Ya dia masih muslim. Masih muslim. Jam 9 pagi terdengar suara amin. Sudah terlambat berjamaah lagi, masya Allah. Terjadi itu ketika kita dulu calon-calon mahasiswa, terlambat bareng-bareng, akhirnya sholat jamaah amin jam 9 pagi. Sholat apa itu? Tapi ya ini lama-lama lu niat, masih mau sholat, masya Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Syekhul Islam, imannya sesuai dengan kadar amalannya. Seberapa dia terapkan, ya segitulah imannya. Semakin sempurna dia amalkan, imannya semakin sempurna. Imannnya semakin sempurna. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala selanjutnya, li'anna dhalika la yasul illa li khawasil mu'minin. Karena kesempurnaan itu tidak terjadi kecuali pada orang-orang khusus dari orang-orang beriman, seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajma'in. Qala Syekhul Islam lagi rahimahullah, wa 'amatun nasi idza aslamu ba'da kufrin aw wulidu 'ala al-islami waltazamu syara'i'ahu wa kanu min ahli ta'ati lillahi wa lirasulih fahum muslimun. Kata beliau rahimahullah, kebanyakan manusia kalau masuk Islam dari kekafiran kemudian masuk Islam, atau lahir di dalam Islam kemudian berpegang dengan syarat Islam secara global saja, salatnya, puasanya gitu saja. Wa kanu min ahli ta'ah lillahi wa rasulih, dan dia mentaati, kalau dengar ayat dia ikuti, kalau dengar hadis dia taati, maka mereka muslimin. Maka mereka muslimin. Tapi dia berbuat begini, berarti belum dengar ayatnya atau belum dengar hadisnya. Wa ma hum imanun mujmal, dan mereka masyarakat awam ini tadi punya iman mujmal, iman yang global. Intinya iman punya. Intinya iman punya. Buktinya kalau ada orang yang mencerca, mencaci maki Islam, dia marah. Marah. Padahal teler. Mabuk dia. Tapi begitu ada mencari Islam, kamu berani mencerca Allah dan Rasulnya, awas. Punya iman gak berarti? Punya. Sehingga orang yang berbuat maksiat tadi tidak kafir, karena keimannya dia masih punya. Lakin dukhulu haqiqatil iman ila qulubihim yahsul syai'an fa syai'a. Secara zahir mereka muslimin, adapun keimanannya bertambah sedikit demi sedikit sesuai dengan keilmuan yang mereka miliki. Semakin paham, semakin mengerti, semakin berilmu, akan semakin naik imannya sedikit demi sedikit. In a'tahumullahu dzalik, kalau Allah berikan tambahan keimanan, dia akan bertambah imannya. Dan suatu saat dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatannya. Wa illa fakatsirun minan nasi la yasiluna ila al-yaqin. Tetapi sebagian yang lain dohirnya juga muslimin, tapi ternyata hatinya belum yakin. Ada, mudah-mudahan sedikit, gak banyak. Apa ciri-cirinya? Orang yang dohirnya muslimin ternyata hampir gak memiliki keyakinan. La yasiluna ilal yakin, belum mencapai keyakinan. Kata Syekhul Islam, lau syuk kiku la syakku. Kalau dibikin keraguan, langsung ragu. Ini ciri-cirinya. Kalau dibikin kekaburan, langsung dia bingung. Langsung ragu. Wala indahum quwwah al-hubbi lillah, tidak punya kecintaan pada Allah sedikit pun. Islam diinjak-injak, enggak peduli. Islam dicerca, enggak peduli. Al-Qur'an dinodai, direndahkan, enggak peduli. Ma yuqaddimunahu 'alal ahli wal mal, dia justru lebih cinta kepada keluarganya dan hartanya. Islam dicerca dia diam, Al-Qur'an dicerca dia diam, bahkan Al-Qur'an diinjak-injak dia diam, enggak ada kemarahan dalam hati, paling sedikit. Paling sedikit dalam hati jengkel, marah, mengajar, mudah-mudahan Allah timpakan azab. Itu pun enggak ada. Tetapi ketika hartanya dirampas, marah besar. Ketika istrinya diganggu, marah besar. Artinya apa? Dia lebih cinta pada hartanya dan istrinya daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ada sebagian manusia yang demikian. Fahaulai in urifu minal mihnah wa matu dakhulul jannah. Mereka ini kalau saja dia mati belum mendapatkan fitnah-fitnah, belum mendapatkan ujian yang berat, mungkin dia masuk surga. Artinya masih keislamannya masih ada. Tetapi kalau terkena fitnah sedikit saja, langsung gelewang. Langsung dia berpindah agama. Karena keyakinan tidak ada. Kecintaan juga hampir tidak ada. Sehingga kalau dibikin fitnah, diragukan, lau syukkiku la syakku. Kalau dibikin syak, dia akan syak. Tetapi kalau tidak terkena fitnah, selamat dia. Sebagaimana umumnya muslimin. Wa in ibtulu biman yudkhilu alaihim syubuhat. Tetapi kalau ditimpa fitnah, dibikin padanya syubhat-syubhat, ditebarkan pemikiran sesat, tujibu raibatahum, yang membuat dia ragu, dia akan ragu. langsung termakan habis dan mati dalam keadaan sesat kalau terkena syubhat. Mengapa? Enggak punya pondasi, enggak punya keyakinan. Fa in lam yun'imullah 'alaihim bima yuzilur raib. Kalau saja Allah tidak memberi nikmat pada mereka dengan sesuatu yang menghilangkan keraguannya, pasti mereka ragu. Wa illa saru murtabin. Kalau tidak Allah beri rahmat, kalau tidak Allah beri nikmat, kemudian mendapatkan syubhat, niscaya dia akan menjadi murtabun. Apa murtabun? Orang-orang yang ragu, yang dijuluki oleh Nabi dengan halakal murtabun, akan binasa orang murtabun. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani atau athar, karena ucapan sahabat, setiap bermajlis, duduk bermajlis begini, dia langsung menyatakan Allah hakamun adil, halakal murtabun, Allah hakim yang adil, akan binasa orang-orang yang ragu, akan binasa orang-orang yang ragu, para murtabun, halakal murtabun. Dan itu setiap majlis, mengadakan majlis, Mu'adz bin Jabal mengucapkan kalimat itu, Allahu hakamun adil, halakal murtabun, Allah adalah hakim yang adil, akan binasa orang yang ragu, akan binasa orang yang ragu. Wa antaqalu ila naw'in minan nifaq. Bagaimana kalau hatinya ragu tapi masih ngerjakan seremonial ajaran Islam? Apa berarti dia? Kalau hatinya ragu tapi masih mengamalkan, nifaq. Sehingga naqintaqalu ila nifaq, orang-orang murtabun tadi berubah menjadi munafik. Perbuatannya hanya sekedar kepura-puraan. Kalau enggak dilihat oleh orang lain, enggak berbuat, enggak beramal, enggak beribadah. Kalau kelihatan pura-pura, saya juga muslim. Kalau enggak kelihatan, peduli amat. Wa fil haditsi annal a'mal minal iman. Dan di dalam hadis disebutkan amalan itu termasuk iman. Kalau amalannya ada sekian, ya segitulah imannya. Karena amalan termasuk iman. Bertambah amal saleh, bertambah imannya. Berkurang amal saleh, berkurang imannya. Li'annal mahabbah amalul qalbi, karena kecintaan pun merupakan amalan, tapi amalan hati. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para ulama, cinta kepada sesama ahlus sunnah. Wa fihi anna mahabbatar rasul wajibatun. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah. Pertama, anna mahabbatar rasul wajibah. Bahwa cinta kepada Rasulullah SAW wajib hukumnya. Karena tadi dikatakan tidak beriman hingga menjadikan aku yang paling dicintainya. Berarti cinta kepada Nabi wajib. Tabi'atun limahabbatillahi lazimatun laha. Bahwasanya kecintaan pada Rasul merupakan konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazimatun laha. Sesuatu yang merupakan kemestian, konsekuensi dari cinta pada Allah. Kalau cinta pada Allah, maka harus cinta kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fa innaha mahabbatun lillahi wa li ajlihi. Karena cinta pada Nabi adalah cinta dalam rangka cinta pada Allah. Cinta kepada Nabi adalah cinta karena Allah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tazidu bi ziyadati mahabbatillah. Akan bertambah cintanya kepada Nabi dengan bertambahnya cinta kepada Allah. Akan bertambah cintanya kepada Nabi dengan bertambahnya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi qalbil mu'min. Dalam hati seorang mu'min. watanqus binaqsiha, dan akan berkurang dengan berkurangnya kecintaan pada Allah. Kenapa dia kurang cinta pada Nabi? Karena kurang cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man kana muhibban lillah fa innama yuhibbu fillahi wa li ajlihi. Karena siapa, setiap orang, seluruh siapa-siapa yang cinta kepada Allah, pasti dia akan cinta karena Allah, pasti akan cinta untuk Allah. Cinta karena Allah, cinta untuk Allah, maknanya cinta kepada seseorang karena Allah. Siapa yang paling harus kita cintai karena Allah? Ya Rasulnya alaihi salatu wassalam. Siapa yang kita harus cintai dalam rangka cinta pada Allah? Ya Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kama yuhibbul iman wal amal salih, sebagaimana cinta karena Allah adalah cinta kepada amalan salih, suka kepada ibadah, cinta kepada salat, suka kepada puasa, suka kepada zikir, suka kepada qiraatul Quran dan seterusnya, itu juga cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi al-mahabba laysa fiha shay'un min shawa'ibish syirik. Cinta karena Allah, cinta untuk Allah, tidak merusak cinta pada Allah. Bedakan antara cinta untuk Allah, cinta karena Allah, dengan cinta bersama Allah. Cinta kepada Allah, cinta pula bersama dengan cintanya pada Allah, cinta pada yang lain. Ini mengganggu, merusak. Tapi kalau cinta kepada Allah, karena dalam rangka cinta pada Allah, maka enggak mengurangi cinta pada Allah. Dalam rangka cinta pada Allah, kita cinta pada Rasul. Dalam rangka cinta pada Allah, kita cinta pada Quran. Dalam rangka kita cinta pada Allah, kita cinta kepada orang saleh, orang beriman, dan seterusnya. Kita cinta pada Ahlus Sunnah karena Allah. Kita cinta pada saudara kita, sesama ahli tauhid, karena Allah. Maka itu tidak mengurangi. Kali'timadi alaihi wa raja'ihi fi husuli marhubin minhu atau daf'i marhubin. Tidak seperti orang yang cinta pada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, menggantungkan harapannya kepada selain Allah, ingin menolak kejelekan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Famahabbatun ma'allah. Kesyirikan itu mahabbatun ma'allah, cinta bersama cintanya pada Allah. Nah, ini bedanya dengan cinta karena Allah, cinta untuk Allah. Cinta pada seseorang karena Allah, cinta pada seseorang untuk Allah, makanya tidak mengurangi cinta kepada Allah. Tetapi kalau mahabbah ma'allah, cinta bersama cintanya pada Allah, cinta pula pada yang lainnya dengan sama. Yuhibbu andadahum, nid-nid mereka, kahubbillah, seperti cinta pada Allah, maka itu akan merusak. Fabihadha yasulut tamyiz bainal mahabba fillahi wali ajlih allati hiya min kamalit tauhid wa bainal mahabba ma'allah. Kata penulis, dari sinilah kita ketahui perbedaan antara cinta karena Allah dan cinta untuk Allah. Ini justru kesempurnaan tauhid, justru merupakan kesempurnaan cinta pada Allah. Semakin dia cinta karena Allah, mencintai yang Allah cintai, semakin sempurna cintanya pada Allah. Berbeda dengan al-mahabbah ma'allah, cinta bersama cintanya pada Allah, yang berarti cinta kepada tandingan-tandingan lain yang disejajarkan dengan Allah. Lima yata'allaq biqulubil musyrikin minal ilahiyah, seperti yang berkait di hati-hati kaum musyrikin dari ketuhanan-ketuhanan yang mereka berikan pada selain Allah. Allati la tajuzu illa lillah, padahal tidak boleh kecuali untuk Allah. Wahdahu la syarikalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dalil berikutnya tentang makna cinta Dikatakan oleh musannif rahimahullahu taala, walahuma anhu, dan juga diriwayatkan oleh keduanya dari beliau. Tadi dari keduanya, Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik. Yang berikutnya juga sama, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim juga dari Anas juga. Makanya disebutkan walahuma anhu, dan juga dikeluarkan oleh keduanya dari beliau juga, dari Anas juga, bahwa Rasulullah SAW berkata, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara. Kalau tiga perkara ini ada pada seseorang, maka orang itu akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya lebih dari selainnya. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ini yang tadi, yang dibolehkan, yang tidak merusak cintanya kepada Allah, justru menyempurnakan cintanya pada Allah. An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Kenapa kamu cinta si fulan? Karena dia soleh. Kenapa kamu cinta sama si Allan? Karena dia orang muwahhid, sunni, salafi. Maka saya cinta dia. Kalau saja dia mubtadi undal, saya benci. Berarti cintanya karena Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, an yakrah an ya'uda ilal kufri kama yakrah an yukdafa finnar. Yang ketiga, dia benci kepada kekafiran seperti bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain disebutkan, la yajidu ahadun halawatal iman, tidak akan seseorang merasakan manisnya iman hingga dia memiliki tiga perkara. Thalathun maknanya thalathu hisalin, tiga perkara. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintainya. Berarti ini pembahasan kita, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya adalah hakikat dari iman. Bahkan seseorang akan bisa merasakan lezatnya iman. Man kunna fihi, siapa yang tiga ini ada padanya, maknanya adalah wujidat fihi tamah. Kalau tiga perkara ini ada pada seseorang, sempurna tiga-tiganya, sempurna, baru dia akan merasakan lezatnya iman. Siapa yang merasakan iman sebagai beban, perlu koreksi diri. Seberapa cintanya kepada Allah dan Rasulnya? Seberapa kecintaan dia kepada Allah? Seberapa kecintanya pada Rasulnya? Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Karena kalau dia menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintainya, pasti dia akan merasakan iman itu lezat. Wajada bihinna halawatal iman. Al-halawah, manis. Atau dalam riwayat lain atau dalam hadis lain disebutkan nikmatnya iman atau lezatnya iman. Atau diriwayatkan ta'mal iman, rasanya iman. Itu ada rasanya, bisa dirasakan kenikmatannya. Hiya allati yu'abbir anha bidzau. Biasanya yang namanya halawa dirasakan dengan indera perasa. Lima yasul min ladzatil qalbi, kenikmatan yang dirasakan dalam hati, kebahagiaan yang dirasakan dalam hati, ketentraman yang dirasakan dalam hati. Wa huwa syai'un mahsusun yajiduhu ahlul iman fi qulubihim. Dan itu sesuatu yang bisa dirasa, bisa diketahui dengan hati oleh orang yang beriman. Maka masing-masing memeriksa dirinya apakah dia bisa merasakan lezatnya iman atau tidak. Kalau kurang, berarti kurang cintanya kepada Allah, kurang cintanya kepada Rasul, dan berarti juga kurang menjadikan cintanya kepada orang lain karena Allah. Orang yang cinta kepada orang lain bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Cintanya karena pemberiannya, siap kecewa suatu saat. Cintanya karena kedudukannya, siap kecewa suatu saat. Karena itu tidak akan tetap ada, akan berubah-ubah. Yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya kaya jadi jatuh miskin, akan berubah. Tetapi yang cinta kepada Allah akan langgeng sampai hari kiamat. Kita akan lanjutkan pembahasan ini insyaAllah pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.